الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمواصلة في سلسلة الأخلاق الإسلامية، سيكون لقاؤنا في هذه الليلة التي نسأل الله أن تكون مباركة في موضوع مهم وخلق عظيم، ألا وهو خلق الوفاء. Setelah beliau membuka kajian pada malam hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan bahwa melanjutkan pembahasan kita yang merupakan silsilah dari pembahasan yang berkaitan tentang permasalahan akhlak, maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu membahas tentang sifat atau akhlak yang kedua, yaitu akhlak al-wafa, yang maknanya menepati, bisa bermakna menepati janji atau menunaikan amanah. Intinya bahwa al-wafa itu adalah menepati atau menjalankan sesuatu yang telah ditetapkan. Kalimatul wafa'i kalimatun 'azimatun تحمل أخلاقا وأصولا وطباعا متعددة متنوعة وآثارا مفيدة نافعة. الوفاء أخلاق الوفاء ini adalah merupakan sebuah kata yang mengandung makna yang agung, yang di dalamnya mengandung akhlak, demikian pula berbagai macam prinsip-prinsip yang penting dan memiliki pengaruh yang sangat bermanfaat dan berfaedah. Al-wafa'u sidqul lisani wal fi'li ma'an. Maka yang dimaksud al-wafa' adalah kejujuran dalam ucapan, demikian pula dalam perbuatan secara bersamaan. Idza wujida al-wafa'u bainan nasi hasala al-amnu wal aman wath-thiqatu wath-tuma'ninatu wal-widdu was-safa'u wal-ikhlas وتبادل المنافع والتضحية والبذل والعطاء والنصرة والعكس بالعكس. Apabila akhlak al-wafa ini ditemukan di antara manusia, maka hal tersebut akan menghasilkan rasa aman, ketenteraman, kepercayaan, ketenangan, rasa cinta dan keikhlasan, dan adanya saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Demikian pula ditegakkannya nasihat serta saling memberi, saling berkorban antara satu dengan yang lain, dan saling memberikan pertolongan. Namun apabila tidak ditemukan akhlak al-wafa ini, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Al-wafa'u laysat kalimatan tuqal wala وليست مجرد دعوى باللسان. Maka al-wafa menunaikan atau menepati ini itu bukanlah sebuah kalimat yang hanya keluar melalui lisan yang diucapkan oleh seseorang. Wa innama huwa khuluqun wa tab'un lin-nufus az-zakiyyah wa lil-qulub at-taqiyyah lahu atharuhu wa thimaruhu an-nafi'ah. Akan tetapi akhlak al-wafa ini adalah merupakan sebuah karakter yang mulia dan sebuah tabiat yang terdapat di dalam jiwa yang suci dan di dalam hati yang penuh dengan ketakwaan, di mana sifat dan akhlak tersebut memiliki buah dan hasil yang akan terwujudkan. Al-wafa'u huwa as-sidq wath-thabatu fil mawaqif. Maka yang dimaksud al-wafa yaitu kejujuran dan kekokohan di dalam menghadapi sikap-sikap yang ada. La alaqatil masalihi wal manafi'id dunyawiyyah wa qada'il aghradil maddiyah. Maka al-wafa ini adalah merupakan akhlak yang mulia, tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan atau manfaat yang berkaitan dengan dunia. Al-wafa kullu an-nasi yudhhirunahu fi zamani as-sa'ati war-raha. Akhlak al-wafa ini menunaikan atau menepati janji setiap manusia, mereka mampu untuk menampakkannya di saat mereka dalam kondisi lapang. Walakinahu la yadhharu jaliyan illa fil mawaqif al-harijati wash-shada'id. Akan tetapi akhlak ini tidak akan nampak secara jelas kecuali pada kondisi-kondisi yang di mana seseorang sangat membutuhkan, dan dalam kondisi di mana seseorang membutuhkan akhlak, dan dalam posisi yang sempit, dalam kondisi yang susah, maka di saat itulah akan nampak siapa yang memiliki akhlak tersebut. Al-wafa'u khuluqun azizun nadirul wujudi mundu zaman al-qadim. Maka akhlak al-wafa ini adalah merupakan akhlak yang sangat minim dan sangat jarang di kalangan manusia yang memilikinya, dan itu telah terjadi semenjak zaman dahulu. Lakinnahu la yazalu yatanaqasu fi an-nasi yawman ba'da yawm, walidhalika qala Allahu jalla wa ala wa ma wajadna li aktharihim min 'ahd. Namun akhlak ini semakin berkembang atau semakin bertambah zaman, maka akan selalu berkurang di tengah-tengah manusia. Semakin bertambah hari, semakin bertambah zaman, maka akan semakin berkurang akhlak yang mulia tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma wajadna li aktharihim min 'ahdin." Kami tidak mendapati kebanyakan mereka menunaikan janji-janji mereka. Wa qad daraba al-'arabu bihi al-mathala fil 'izzati wal qillati fin nas, fa kanu yaquluna fil amthal al-'arabiyyah huwa a'azzu min al-wafa. هو أعز من الوفاء أقل من الوفاء. أندر أعز من أندر من الوفاء. أيوة أندر من الوفاء وهو وفاء. إذا أراد العرب أن يتكلموا عن شيء أنه نادر قالوا هو أعز من الوفاء. أي sehingga orang-orang Arab pada saat mereka hendak mempermisalkan sesuatu yang minim, yang sulit terdapat wujudnya di tengah-tengah manusia, maka mereka menyebutkan sebuah ungkapan bahwa sesuatu itu lebih sedikit keberadaannya atau wujudnya daripada akhlak al-wafa. Artinya bahwa akhlak al-wafa ini sudah kurang dilakukan oleh manusia, kurang dimiliki oleh manusia. Maka ketika orang-orang Arab mereka hendak menjelaskan sesuatu yang sangat sedikit ada di tengah-tengah manusia, maka mereka mengatakan ini lebih sedikit daripada akhlak, adanya akhlak al-wafa di tengah-tengah manusia itu. إذا سألت أحدكم هل يوجد في بالك بابان زمزم ماء زمزم أو غاندوم؟ Apabila aku bertanya kepada salah seorang kalian, apakah di kota Balikpapan ini ada air zamzam, atau saya bertanya apakah ada gandum di Balikpapan ini? سيقول أحدكم هذا نادر جدا عزيز الوجود أندر أو أعز من الوفاء. Maka salah seorang kalian bisa menjawab, ini barang itu sangat minim sekali keberadaannya di Balikpapan, bahkan lebih minim, lebih sedikit keberadaannya dibandingkan tabiat atau akhlak al-wafa tersebut. Idza sa'altukum hal yujad rajulun arabiyyun fi hadhihi al-baldah sataqulun a'azzu min al-wafa. Apabila aku bertanya kepada kalian apakah di kota ini ada orang Arab, maka kalian akan menjawab bahwa keberadaan orang Arab di kota ini itu lebih sedikit jumlahnya dibandingkan akhlak al-wafa. Kana Yahya ibn Khalid al-Barmaki rahimahullah idza ijtahada fi yaminihi yaqul la walladhi ja'ala al-wafa a'azza ma yara aw a'azza ma yura. Seorang yang bernama Yahya bin Khalid apabila beliau bersungguh-sungguh di dalam bersumpah, maka dia mengatakan demi Allah yang menjadikan tabiat al-wafa ini sangat sedikit yang bisa terlihat dan bisa diketahui wujudnya. Al-wafa'u yakhtassu bil-insan. Faman faqada hadha al-khuluq faqad insalakha min al-insaniyah. Maka akhlak al-wafa ini, menunaikan janji, menepati janji dan yang semisalnya, ini adalah merupakan satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia, yang apabila akhlak ini hilang pada diri manusia, maka telah hilang pula sifat kemanusiaannya, seperti halnya kejujuran. الناس مضطرون للتعاون وللتعامل فيما بينهم. Manusia tentu mereka sudah menjadi kondisi dan tabiat mereka untuk senantiasa bermuamalah, bergaul antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. ولا يتم تعاونهم إلا بمراعاة العهد والوفاء. Dan tidak akan sempurna pergaulan yang terjadi di antara mereka kecuali dengan cara menunaikan dan menyempurnakan janji dan menepatinya. Walaula dzalika latanafaratil qulub wartafa'at ta'ayush bainan nas. Sebab tanpa akhlak yang demikian, tanpa menepati janji dan menjalankan apa yang seharusnya, maka hati-hati itu pasti akan menjauh dan akan hilang kehidupan bermasyarakat atau pergaulan yang baik di antara mereka. Wa ma'a anna al-wafa'a قليل من قديم الزمان إلا أنه لا يزال في الناس خير بحمد الله على نسب متفاوتة. Meskipun kita mengetahui bahwa akhlak al-wafa ini sedikit yang dimiliki oleh manusia, akan tetapi alhamdulillah kita masih mendapati hal itu. Ada di antara manusia yang tetap memiliki kebaikan, yang memiliki akhlak tersebut dengan berbagai macam tingkatan yang ada di antara mereka. أيها الإخوة الكرام, ليس الوفاء محصورا في باب دون باب ولا مقصورا على شخص دون شخص. Para ikhwah sekalian yang mulia, tabiat atau akhlak al-wafa ini tidaklah terbatas pada satu permasalahan tanpa permasalahan yang lain, dan tidak pula hanya dimiliki oleh seseorang tanpa yang lainnya. ولكنه يزداد تأكدا في أبواب ويزداد تأكدا لأشخاص أكثر من غيرهم. Akan tetapi akhlak ini itu bisa lebih ditekankan pada permasalahan-permasalahan yang sekian banyak. Demikian pula terkadang ada sebagian manusia yang mereka lebih dibutuhkan memiliki sifat ini dibandingkan yang lainnya. مثال ذلك الوفاء للشخص الوفي معك. Permisalannya tentang seseorang yang dia menepati janji bersamamu. هذا يتأكد عليك أن تكون وفيا أكثر وأكثر. Maka ketika orang tersebut senantiasa menepati dan menjalankan janjinya kepadamu, maka kewajiban kamu adalah senantiasa bisa melebihi apa yang telah dia lakukan dari akhlak al-wafa. Engkau pun harus lebih daripada apa yang dilakukan dalam hal menepati janji dan menjalankan amanah. عندما يكون لك أخ أو قريب يتعهدك بالمال أو بالإعانة أو بالرسالة أو بالاتصال, هنا يتأكد عليك أن تكون وفيا جدا. Maka ketika engkau memiliki saudara, memiliki sahabat, di mana dia senantiasa memperhatikan dirimu, dia terkadang menghubungi kamu dengan telepon atau menghubungi kamu dengan hal-hal yang merupakan bagian dari kebaikan. Dalam kondisi seperti ini, engkau hendaknya lebih kuat lagi di dalam menjalankan dan menepati janji terhadap sahabatmu atau saudaramu tersebut. Al-wafa'u ma'al awfiya la yudhayyi'uhu illa dani'u tab'i naqisul muru'ah. Akhlak al-wafa' yang kita bermuamalah atau bergaul bersama dengan orang-orang yang mereka senantiasa memiliki akhlak ini, tidaklah ada orang yang menelantarkannya dan meninggalkan akhlak ini bersama orang-orang yang mereka memiliki akhlak tersebut, melainkan menunjukkan kerendahan dan kehinaan yang terdapat pada orang tersebut. Majalatul wafa'i katsiratun jiddan wa mutaaddidah. Dan keadaan-keadaan yang memungkinkan seseorang mewujudkan sifat al-wafa ini itu banyak sekali. قد أمر الله جل وعلا بالوفاء بالعقود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang kewajiban seseorang untuk menunaikan akhlak al-wafa ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menunaikan akad-akad kalian. Wal wafa'u bil uqud yakunu bi ikmalihha wa itmamihha wa adami naqdhiha wa adami naqsiha. Maka yang dimaksud dengan menyempurnakan akad yaitu dengan ikmal, menyempurnakannya, menyelesaikannya, dan tidak membatalkannya atau mengurangi apa yang seharusnya untuk dia sempurnakan. Wa hadha amrun syamilun lil uqud allati bainal 'abdi wa bain rabbih. Dan akad perjanjian yang dimaksud di sini itu mencakup segala perjanjian, baik perjanjian antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa bainahu wa baina rasulih bi ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi. Demikian pula perjanjian antara seorang hamba, antara seorang rasul, antara seorang muslim dengan rasulnya, yaitu dengan cara taat kepadanya dan mengikuti bimbingannya. Ma makna kaunika sunniyan? Apa makna engkau disebut sebagai seorang ahlus sunnah? Al-istiqamatu wal ittiba'u li sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah engkau istiqamah dan senantiasa ittiba' mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma an tad'i annaka sunniyun thumma tukhalifu dhalika bi aqwalika wa af'alik fa hadha laysa min al-wafa' bil 'uqud. Adapun jika engkau mengaku sebagai seorang sunni, sebagai seorang ahlus sunnah, lalu kemudian engkau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dengan ucapanmu demikian pula dengan perbuatanmu, maka engkau tidaklah termasuk orang yang menetapkan janjimu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepadanya. Wa kadzalika yashmalu al-alaqat allati bainal insani wa bain qarabatihi wa ahlihi bi silatihim wa adami qati'atihim. Demikian pula akad perjanjian itu mencakup antara seorang hamba dengan para sahabatnya dengan senantiasa menegakkan hak-hak dalam sebuah persahabatan dalam kondisi-kondisi untuk menghubungkan di antara mereka. Demikian pula antara seorang dengan orang tuanya, antara seorang dengan kerabatnya, dengan senantiasa menyambung silaturrahim di antara mereka. وكذلك التي بينه وبين صحبته وصداقته من الاحترام والود والبذل في العسر واليسر والتعاون على البر والتقوى. Demikian pula di dalam pergaulan antara seseorang dengan sahabatnya yang lain, dengan menegakkan hak-hak dalam sebuah pertemanan, sebuah persahabatan, baik dalam kondisi susah maupun dalam kondisi lapang, maka senantiasa menjaga hubungan yang baik di antara mereka. Laisa min al-wafa' an takuna sadiqan li fulanin indama yakunu ghaniyan aw indama takunu umuruhu maysuratan fa idza iftaqara aw sara lahu dharfun aw udhrun takhallaita anhu wa khadaltahu wa taraktahu. Bukanlah sebuah akhlak al-wafa itu adalah ketika engkau berteman dengan seseorang hanya ketika orang itu dalam kondisi dia memiliki kelebihan, dia memiliki harta, dia memiliki kelapangan, engkau berteman dengannya. Namun ketika dia dalam kondisi sulit, dalam kondisi dia membutuhkan bantuan darimu, lalu kemudian engkau pun meninggalkannya dan tidak memperdulikannya. Aufu bil uqud allati bainaka wa bainal khalq min uqudil muamalati kal bai'i wal ijarati wa nahwiha min uqudit tabarruati kal hibati wal hadiyati wa nahwi dhalik. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, aufu bil uqud, tunaikanlah dan sempurnakanlah akad-akad itu. Itu juga mencakup antara hubungan seorang hamba dengan makhluk yang lainnya, dengan manusia yang lainnya, yaitu dengan senantiasa menjaga akad-akad transaksi dalam bermuamalah antara satu dengan yang lain, seperti transaksi jual beli atau sewa menyewa atau yang semisalnya, atau yang berkaitan dengan akad-akad dalam pemberian seperti hibah dan yang semisalnya. Al-hadiyatu min ahsanil a'mali wa afdalil a'mali. Hadiah itu termasuk di antara amalan yang paling afdal. Lakinnaha laysat wajibatan alaik. Akan tetapi bukanlah merupakan sebuah kewajiban bagimu. Min al-akhtai allati yartakibuha ba'dhu an-nas annahum yusdiruna wa'dan lil-akharin bi hadiyatin aw bi i'anatin aw bi sadaqatin ثم يخلفون الوعد. Termasuk di antara kesalahan yang menebar di antara manusia adalah ketika mereka mengeluarkan ucapan-ucapan janji kepadamu. Dia menjanjikan kamu bahwa dia akan memberikan sesuatu kepadamu, baik berupa sedekah atau berupa hadiah atau yang semisalnya, lalu kemudian setelah itu mereka mengingkari janji tersebut. Hadza min al-akhtha' allati yanbaghi al-hadhar minha. Maka ini termasuk sebuah kesalahan yang sepantasnya seseorang berhati-hati darinya. Al-hadiyyatu syuri'at min ajli al-mahabbati tahadaw tahabbu. Hadiah itu disyariatkan dengan tujuan tumbuhnya rasa saling cinta di antara mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, tahadaw tahabbu, saling beri hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian saling mencintai. والوعد بالهدية ثم إخلاف الوعد يسبب البغضاء والقطيعة. Maka menjanjikan seseorang untuk memberi hadiah kepadanya, lalu kemudian dia tidak menepati janji tersebut, justru hal ini akan menimbulkan kebencian kepada orang tersebut. فلا تعد أحدا إلا إذا كنت تعرف أنك تستطيع تنفيذ ذلك. Maka jangan sekali-kali engkau memberi janji kepada seseorang kecuali engkau benar-benar mengetahui bahwa engkau akan menepati janji tersebut. وكما يقول الشاعر إذا قلت في شيء نعم فأتمه. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair, إذا قلت في شيء نعم فأتمه. Apabila engkau telah mengucapkan dalam satu perkara نعم, iya, maka hendaknya engkau sempurnakan. فإن نعم دين على الحر واجب. Karena sesungguhnya kata na'am itu adalah sebuah hutang bagi seorang yang merdeka yang wajib untuk dia tunaikan. Wa illa faqul la tastarih wa turih biha. Wa illa faqul la tastarih wa turih biha. Sebab apabila engkau tidak mampu untuk menepatinya, katakan tidak. Dengan mengucapkan tidak, maka engkau istirahat dan engkau juga membuat dia merasa tenang. لِأَلَّا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّكَ كَاذِبُ. Agar kemudian manusia tidak mengatakan bahwa engkau adalah seorang pendusta. مَا تَسْتَطِيعُ تَقُولُ تِدَا بِيسَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ. Sudah diterjemahkan. Jelas? Kamu tidak mampu, katakan saya tidak bisa. Itu lebih baik. Maaf. Nah. إِذَا لَمْ تَنْفَعْ مَاَفْ تِدَا بِيسَ. طيب. الْوَفَاءُ بِالْ الوفاء له مجالات متعددة كما ذكرنا. Maka al-wafa itu memiliki bidang-bidang sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. والوفاء بعهد الله هو أعظم أنواع الوفاء. Dan al-wafa yang paling agung adalah ketika seseorang menepati janjinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk wafa yang paling agung. والوفاء بالوعد من أعظم أنواع الوفاء. Dan menepati janji termasuk di antara sifat wafa yang paling mulia. فمن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف. Maka termasuk di antara tanda seorang munafik bahwa ketika dia berjanji maka dia mengingkari janjinya. وهذا على نوعين. Dan seorang yang menyelisihi atau mengingkari janjinya itu ada dua macam. أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي بوعده وهذا أشر الخلف. Yang pertama adalah seseorang yang dia berjanji namun di dalam hatinya dia sudah meniatkan untuk menyelisihi janji tersebut, untuk mengingkari janji itu. Maka ini adalah merupakan bentuk pengingkaran yang paling buruk. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. Yang kedua adalah seorang yang mengingkari janji. Dia berjanji, namun dalam niatnya dia akan menunaikan dan menepati janji tersebut. Lalu kemudian setelah itu dia mengingkarinya, dia tidak menepatinya dalam keadaan tidak ada udzur baginya untuk menyelisihi apa yang telah dia janjikan. وهذا داخل أيضا في آيات المنافق وعلامات المنافق. Dan sifat yang kedua ini juga termasuk atau dia masuk ke dalam apa yang disebutkan dari tanda-tanda orang munafik. وهذا يحصل في حياتنا كثيرا ونحن لا نشعر به. Dan ini terjadi dalam banyak dalam kehidupan kita, dalam sekian banyak kondisi, kadang kita tidak merasakan bahwa kita terjatuh kepadanya. Sa'attasilu bik, sa'ursilu lak. Saya akan menelponmu, saya akan mengirimnya kepadamu. Idza raja'tu ila al-bait sa'ukhbiruk. Nanti kalau saya sampai ke rumah, saya akan memberitakan kepadamu. Sa'ursilu ilaika kadza. Saya akan mengirimkan kepadamu ini. Sa'ukallimu fulanan yaf'alu kadza. Saya akan berbicara dengan si fulan agar dia melakukan itu. Innawa waqta qawlihi annahu lan yaf'al fa hadza min asharri anwa'il khulfi wal iyad billah. Apabila ketika dia mengucapkan kalimat tersebut dan pada saat itu dia sudah meniatkan untuk tidak melakukan apa yang dia ucapkan, maka ini adalah merupakan bentuk pengingkaran yang paling buruk. Wa in kana sadiqan waqta qawlihi walakinahu raja'a ila al bait wa tadhakkara al amra thumma qala la ba's da'hu. Namun apabila ketika dia menyampaikan hal itu dan memang dalam niatnya dia ingin menunaikannya, kemudian setelah itu tatkala dia kembali ke rumahnya, maka dia kemudian tidak melakukannya dan mengatakan ini tidak mengapa, tidak usah dipedulikan. Fahada dakhilun fil khulfi aydhan wal iyadu billah. Maka ini juga termasuk di antara bentuk menyelisihi atau mengingkari janji wal iyadu billah. Wa huna tanbihun muhim. Dan di sana ada peringatan yang penting. Wahwa anna katsiran minan nasi yukthiru min qawli insyaallah fil wa'd. Bahwasanya banyak dari kalangan manusia mereka memperbanyak dengan mengucapkan insyaallah ketika berjanji. Wa khususan ma'a zaujatihi wa auladihi fil bait. Lebih terkhusus lagi ketika dia mengucapkan itu kepada istrinya, kepada anak-anaknya di rumahnya. Yaqulul waladu li abihi ishtarli kadha ya abi insyaallah. Maka seorang anak mengatakan kepada ayahnya, belikan aku ini wahai abiku. Maka abinya mengatakan insyaallah. Insyaallah yakni falsu. Insya yakni finish, la yujud syai. Iya, insyaallah kalau kita insyaallah artinya enggak janji. Khalas, ya'riful walad annahu idza qala abuhu insyaallah. Ya, akhirnya karena seringnya ayahnya mengatakan demikian, sehingga anak pun mengetahui sifat ayahnya bahwa kalau ayahnya mengatakan insyaallah berarti tidak. Sara ba'dhu al-awlad idza qala abuhu insyaallah la insyaallah. Ya, akhirnya menjadi sesuatu yang diketahui oleh anak. Apabila ayahnya mengatakan insyaallah berarti la insyaallah, tidak ada itu insyaallah. Li'annaha sarat alamatan ala al-kadzib aw ala adami at-tanfidz. Karena akhirnya itu menjadi sebuah tanda yang menunjukkan dustanya atau dia tidak akan melakukannya. Jaa 'inda an-Nasa'i min hadithi Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna khiyara ibadillahi al-mufun al-mutayyibun. Telah disebutkan di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadith Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna khiyara ibadillahi al-mufun al-mutayyibun aw inda Allah yawm al-qiyamah fi riwayatin ukhra. Sesungguhnya hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan apa yang dia ucapkan dalam keadaan dia merasa ridha dan lapang dada dengan apa yang dia lakukan. Walahu qissatun akhrajaha al-Imam Ahmad min hadith Aisyah sahaha hasanah al-Wadi'i fi sahih al-Musnad. Dan tentang hal ini ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala di dalam kitabnya As-Sahihul Musnad. Khulasatu hadhihi al-qissah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashtara jazuran min a'rabiyyin biwasqin min at-tamr. Inti daripada hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang badui itu jazur wahid wala jazur wa fi riwayah au jazair, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli seekor unta, dalam riwayat yang lain beberapa ekor unta yang ditukar dengan beberapa wasq, ukuran wasq dari kurma. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته ليأخذ التمر ويعطيه الاعرابي فلم يجد التمر. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke rumahnya karena dia sudah menetapkan janji untuk terjadi jual beli, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya untuk mengambil kurma tersebut, namun beliau tidak menemukan kurma itu di rumahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abdullah dhahabna wa lam najid at-tamr faltamasna at-tamra falam najidhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada orang badui tersebut, wahai hamba Allah, kami sudah membeli darimu unta itu dengan kami tukar dengan kurma, akan tetapi ketika kami kembali kami tidak mendapati kurma itu ada di rumah kami. Faqala al-a'rabi wa ghadrah. Maka akhirnya orang badui ini pun mengatakan penipuan, penipuan. Fanahamahu as-sahabatu wa qalu ayaghdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zajaruh. Maka para sahabat itu menghardik si badui ini. Ya, ketika dia menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang melakukan tindakan penipuan. Lalu mereka mengatakan, apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan tindakan penipuan itu? Kalimat qawiyyah jiddan yaquluha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kalimat yang sangat tegas dan sangat kuat sekali yang dia sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqala. Rasulullah mengatakan biarkan dia berbicara karena sesungguhnya orang yang memiliki hak dia punya hak untuk berbicara. Thumma a'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-kalama marratayn aw thalathan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kembali makalah beliau, mengulangi kembali ucapan beliau kepada badui ini dua kali atau tiga kali, bahwa kami sudah membeli darimu unta, lalu kami akan menukarnya dengan kurma, kami kembali dan kami tidak mendapati kurma itu ada di rumah kami. Wal a'rabiy yaqul wa ghadrah was sahabatu nahamahu as sahabatu wa qalu qatalaka Allah ayaghduru Rasulullah. Dalam keadaan orang badu ini tetap saja mengucapkan kalimatnya, ini adalah merupakan penipuan, sehingga menyebabkan para sahabat marah kepadanya dan mengatakan qatalaka Allah, didoakan keburukan, semoga Allah memerangimu. Apakah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perbuatan penipuan itu? Falamma ra'ahu la yafqah qala li rajulin min ashabihi idhhab ila Khuwailah binti Hakim bin Umayyah faqul laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu laki in kana indaki wasqun min tamri adh-dhakhra fa aslifina hatta nu'addiyahu ilayki insyaallah. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa orang badu ini orang enggak paham dengan apa yang disampaikan, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada salah seorang dari sahabatnya, hendaknya engkau mendatangi Khuwailah bintu Hakim bin Umayyah dan sampaikan kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadamu, apabila engkau memiliki sekian daripada kurma adz-dzakhra yaitu ajwa, maka saya ingin membelinya darimu dengan cara salam, yaitu dengan cara jual beli salam, yaitu berikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tersebut untuk disampaikan pada Khuwailah bahwa berikan saya terlebih dahulu kurma tersebut yang nanti saya akan menggantinya kepadamu insyaallah. Ana kalami sedikit, huwa kalamuhu kathir. Ba'da dhalik antum taqulun ana ataltu alaikum. Naam. Tarjim lahum. لا لا يحتاج أحيانا يحتاج إلى شرح قليل هذا. أنت مصيب في شرحك لكن أنا لا أريد التهمة علي فقط. Kata beliau, saya ucapan saya sedikit. Penerjemah ini ngomongnya panjang itu. Jadi maaf saja kalau ternyata pembahasan ini sampai masuk ke waktu isya. Jadi bukan saya yang memperpanjang tapi penerjemahnya. Al-ikhwah fil Arab talabu minni muhadarat mura'atul masyair. فطلبت من الإخوة أن يحذفوا الترجمة وأرسلت إليهم 20 دقيقة فقط. Jadi ada ikhwan di Arab, mereka meminta supaya kajian beliau tentang menjaga perasaan itu dikirimkan kepada mereka. Maka beliau pun memisahkan antara terjemahan dengan penyampaian beliau. Ternyata penyampaian beliau hanya 20 menit saja. Saya miskin. المهم هذا جيء بالتمر فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي. Kesimpulannya bahwa kemudian dari wanita ini diambillah ya ukuran kurma itu, wask, ukuran wask dari kurma, lalu kemudian dibawakanlah kepada orang badui tersebut yang mana Rasulullah membeli seekor unta darinya. فذهب به فأوفاه إياه. Maka dibawalah kurma tersebut kepadanya, lalu kemudian terjadilah penyempurnaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan janjinya kepada badui tersebut. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه أو مع أصحابه. Maka ketika itu orang badui itu melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah, jadi ini sudah selesai jual beli antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan badui tersebut. Lalu setelah itu orang badui ini lewat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Faqala jazakallahu khairan faqad awfaita wa athyabt. Maka orang badui ini pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Sungguh engkau telah menunaikan dan sungguh engkau telah berbuat baik. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار عباد الله يوم القيامة الموفون المطيبون. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan mereka adalah pilihan-pilihan, yaitu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah pada hari kiamat, adalah mereka yang senantiasa menunaikan apa yang telah mereka tetapkan, menunaikan akad mereka, menunaikan janji-janji mereka, dan yang senantiasa berbuat kebaikan dengan penuh kelapangan dada. Narji'u ila majalatil ahd, al-wafa'u ma'a bi'ahdillah, al-wafa'u bil-wa'd. Maka kita kembali kepada sisi-sisi di mana seseorang menyempurnakan akhlak al-wafa ini, yaitu janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menepati janji. Al-wafa'u li dinika wa li da'watika yakunu bi nusratiha ونشرها وتزيينها وتحسينها بقولك وأخلاقك وفعلك. Demikian pula halnya ketika engkau menunaikan akhlak al-wafa terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara engkau senantiasa mempelajarinya, senantiasa memberikan pertolongan kepadanya dengan ucapanmu, demikian pula dengan perbuatanmu. هذه الدعوة التي نحملها دعوة حق دعوة حق ورحمة ولطف. هذه الدعوة التي نحملها دعوة حق ورحمة ولطف وسعادة. دعوة yang kita tegakkan ini adalah merupakan dakwah yang dibangun di atas kebenaran, yang dibangun di atas kebahagiaan, yang dibangun di atas kelembutan. نحتاج إلى تحبيبها وتزيينها وتحبيب الخلق إليها. Dan kita butuh untuk menjadikan dakwah ini menjadi sesuatu yang dicintai oleh makhluk dan akhirnya mereka pun mengikutinya. Al-wafa'u lilwalidain wa yakunu fi hayatihim bil birri wal ihsan. Demikian pula seseorang senantiasa menunaikan apa yang menjadi janjinya terhadap kedua orang tuanya, baik dalam di masa hidup kedua orang tersebut, demikian pula di saat mereka telah meninggal. Wa yakunu ba'da wafatihim biddu'a lahum wa as-sadaqati anhum wa al-ihsan ila asdiqaihim. Dan menunaikan janji dengan orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan cara melakukan amalan saleh dan bersedekah atas nama orang tua, demikian pula dengan melakukan amalan-amalan kebaikan serta berbuat baik kepada sahabat-sahabat yang mereka pernah memiliki hubungan baik dengan kedua orang tua tersebut. Al-wafa'u li abna'ika wa yakunu bi tarbiyatihim at-tarbiyah as-sahihah wa ikhtiyaril julasa'i as-salihin lahum. Demikian pula engkau menepati janjimu kepada anak-anakmu dengan cara mendidik mereka dengan pendidikan yang benar dan memilihkan mereka teman-teman duduk yang saleh. الوفاء بين الزوجين ويكون عند اجتماعهما والتقائهما بتبادل الاحترام وذكر المعروف والجميل لكل احد. Demikian pula halnya antara kedua suami istri dengan cara menunaikan janji di antara keduanya pada saat mereka berkumpul, pada saat mereka bertemu, yaitu dengan cara saling memberikan rasa hormat antara satu dengan yang lain dan memberikan kasih sayangnya kepada satu dan yang lainnya. Wa 'inda dhahabi kulli wahidin fi sya'nihi wa 'amalihi la yaghtabu ahaduhuma al-akhar wa la yashku ahaduhuma min al-akhar la li shadiqin wa la li ahlin wa la li qarabatin wa la li ghairi dhalik. Dan ketika masing-masing sibuk dengan kegiatannya, yang ini pergi untuk bekerja, yang demikian pula pihak istri dia sibuk dengan kegiatannya, dia keluar untuk bertemu dengan yang lain, maka jangan sekali-kali salah seorang di antara keduanya menggibah ya pasangannya, atau menceritakan atau menebarkan apa yang menjadi rahasia di antara keduanya. Kullu ma yashkuhu al-azwaj min zawjatihim wa az-zawjat min azwajihinna mawjudun fil buyut. Setiap keluhan-keluhan antara suami istri itu ada, selalu ada di tengah-tengah rumah tangga itu. Kam min imra'atin walil'asaf asyadid tatakallamu ma'a sadiqatiha amma yahsulu fi baitiha min umurin la yahsunu dhikruha. Berapa banyak dari kalangan para istri dia begitu leluasa menceritakan apa yang terjadi di rumah tangganya, dalam keadaan apa yang dia sampaikan itu bukanlah satu hal yang pantas untuk diceritakan. Wa akhbaru zawjiha 'inda katsirin min an-nisa. Sementara berita-berita yang berkaitan dengan suaminya itu banyak menyebar di tengah-tengah para wanita yang lain. Hal hadza min al-wafa? Apakah ini termasuk bentuk al-wafa, menunaikan amanah atau janji? Min a'zamil wafa alladhi yahtajuhu az-zawjan ba'da at-talaq. Ba'da at-talaq? Naam. Termasuk di antara akhlak al-wafa, menunaikan janji atau menunaikan amanah, yang terjadi di antara suami istri setelah terjadinya perceraian. Al-wafi la yatakallamu fi zawjatihi ba'da an yutalliqaha. Seorang yang memiliki sifat al-wafa ini, dia tidak akan membicarakan istrinya meskipun telah terjadi perpisahan di antara keduanya. Safhatun tuyat bi khairatiha wa sayyi'atiha. Maka itu adalah sebuah peristiwa yang telah dilipat, yang telah ditutup dalam lembaran kehidupan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan keutamaan yang terjadi di antara kalian. Laisa minal wafa'i kitmanul haqqi. Laisa minal wafa'i kitmanul haqqi wal ma'rufi wal mahasin wa taghlibun nadari wat tarkizu ala jawanibil khalal. وَإِنَّمَا إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرًا. Bukanlah termasuk akhlak al-wafa, bukanlah termasuk akhlak al-wafa adalah menyembunyikan kebaikan yang ada pada pasangannya tersebut, lalu kemudian yang disebarkan dan yang dinampakkan adalah keburukan-keburukannya. Sebab apabila seorang membenci salah satu akhlak, salah satu tabiat dari pasangannya, maka dia akan meridhai dan menyukai sisi yang lainnya. Al-wafa'u laysa mahsuran fi umurin syaqqatin wa 'asirah. Yang al-wafa', akhlak al-wafa' itu tidaklah terbatas dalam perkara-perkara yang sulit dan berat. Faqad yakunu al-wafa'u da'awatin shadiqatin liwalidayk, limasyayikhik, limu'allimik, liikhwanik. Terkadang termasuk di antara akhlak al-wafa' adalah doa-doa yang dibangun di atas kejujuran, ketika engkau mendoakan kedua orang tuamu, mendoakan saudara-saudaramu, demikian pula para masyayikhmu dan orang-orang yang pernah mengajarimu. Qad yakunu thana'an wa syukran wa i'tirafan bi ma'rufihim wa fadlihim wa ihsanihim ilaik. Dan juga termasuk di antara bentuk wafa adalah senantiasa memberi pujian kepada mereka dan mengetahui, menyadari akan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka berikan kepadamu. Qad yakunu al-wafa'u ittisalan hatifiyan aw risalatan bi wasail at-tawasul. Dan boleh jadi atau terkadang sifat al-wafa, menunaikan amanah atau janji, itu dengan cara menelponnya atau dengan cara mengirim surat ya melalui media-media sosial. Ayyuhal ikhwatul kiram, inna tabadul al-wafa' امر مهم لدوام الود والعلاقات. Maka para ikhwah sekalian yang mulia, sesungguhnya saling menebarkan akhlak al-wafa ini, inna tabadul wafa' amrun muhimmun lidawami al-wudd wal 'alaqat, Sesungguhnya saling memberikan sifat al-wafa antara satu dengan yang lainnya, ini adalah merupakan perkara yang penting agar kemudian hubungan, demikian pula rasa cinta akan selalu terjadi di antara mereka. Wa ghiyabul wafa'i sababun li dha'fi ath-thiqati wa inqita'il 'alaqat. Dan tidak adanya sifat al-wafa itu menjadi sebab terputusnya hubungan di antara mereka. Kam min shadiqin kana wafiyan ma'a shadiqihi wa yar'a huquqahu walakin ash-shadiq al-akhar la yura'i huquq shadiqihi. Berapa banyak ada seseorang dengan temannya, dia senantiasa berusaha untuk menjaga, memelihara amanah, menunaikan janji kepada saudaranya, kepada temannya, sementara temannya yang satu tersebut tidak membalasnya dengan akhlak yang sama, dia tidak memiliki sifatul wafa. فالنتيجه انه سينفصل عن صديقه ويترك صحبته. Maka yang berakhir dengan keadaan seperti ini, dia meninggalkan untuk bersahabat dengannya. والسبب عدم مبادلة الوفاء بالوفاء وضياع مراعاة الحقوق. Dan sebab yang terjadi disebabkan karena hal ini adalah tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan untuk senantiasa memiliki sifatul wafa, saling menjaga hubungan antara mereka dan menjaga hak-hak di antara persaudaraan atau pertemanan di antara mereka. Wa huna tanbihan muhimman. At-tanbih al-awwal. Dan di sini ada dua peringatan yang penting. Yang pertama, annal wafa'a yubhathu anhu fi amakinihi wa mawadhi'ihi. Bahwa akhlak al-wafa itu bisa dicari pada tempat-tempatnya yang sesuai. Fala tabhath 'anil wafa' ma'a rajulin qad khana al-'ahd ma'a Allah 'azza wa jalla wa taraka as-salah. Maka jangan engkau mencari akhlak al-wafa itu terdapat pada seseorang yang orang ini justru dia telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menunaikan janjinya kepada Allah, dia meninggalkan salat. Al-wafa'u yubhathu anhu bi-turuq as-sahihah. Maka akhlak al-wafa ini bisa dicari atau bisa didapatkan dengan metode-metode yang benar. Faman arada insha'a hayatin zawjiyyatin usariyatin mabniyatin 'ala al-wafa' fa'alayhi an yabhatha 'an dhalika bi-turuq as-syar'iyyah as-sahihah. Maka barang siapa yang menghendaki untuk merasakan sebuah kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri yang dibangun di atas akhlak yang mulia yaitu akhlak al-wafa, maka hendaknya dia mencarinya dengan cara-cara yang disyariatkan. La yabhath anha fi mawaqi' at-tawasul. Jangan dia mencari untuk mendapatkan akhlak al-wafa ini dengan mencari seorang wanita melalui media sosial. Wa la yasluku al-WhatsApp tariqatan ila al-khitbah. Dan jangan menempuh metode WhatsApp menjadi satu sarana sampai kepada tingkatan dia melamar. Wa innama ya'til buyuta min abwabiha. Namun hendaknya dia mendatangi rumah itu dari pintunya. Hadza idza kana yuridu hayatan sahihatan sadiqatan. Ini apabila dia menghendaki sebuah kehidupan yang benar yang dibangun di atas kejujuran. Ma idza kana yuridu al-abatha wal-la'b hadza amrun akhar. Adapun jika dia menghendaki untuk bermain-main dan tidak memiliki keseriusan, maka ini adalah jalannya. At-tanbihu tsani. Peringatan yang kedua, yakunu al-'abdu ashadda hajatan ila khuluqil wafa' indama yu'dha wa yuttaham bi umurin yastati'u an yatakhallasa minha bi kashfi asrar aw dhikri akhbar. Bahwa seorang hamba dia lebih butuh lagi untuk memiliki akhlak al-wafa ini ketika dia disakiti oleh temannya atau dia dituduh dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Lakinnahu ya'ba suluka hadhihi at-tariqah diyanatan wa muru'atan wa wafa'an wa rujulatan. Yang memungkinkan bagi dia untuk membalasnya, memungkinkan bagi dia untuk membongkar rahasia-rahasia temannya tersebut, akan tetapi dia tidak melakukan itu karena dia adalah seorang yang memiliki kejantanan, dia adalah seorang yang memiliki akhlak al-wafa tersebut. Yakunu al-'abdu ashadda hajatan ila khuluqil wafa'i indama yu'ayyiruhu shakhsun bi umurin wa huwa yastati'u an yuskitahu wa an yu'ayyirahu min jinsi qawlihi aw ashadda min dhalik. ولكنه يمسك عن ذلك امتثالا لشرع الله ووقوفا عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه، كما في حديث أبي جريج جابر بن سليم عند أبي داود. Maka seorang hamba dia sangat butuh kepada akhlak al-wafa ini ketika ada seseorang mencercanya, ketika ada seseorang mencaci maki dia dengan hal-hal yang memungkinkan bagimu untuk membantahnya dan memungkinkan bagimu untuk membungkam apa yang dia katakan dari semisal apa yang dia ucapkan, sangat memungkinkan, atau bahkan engkau mampu melakukan hal yang lebih dari apa yang dia katakan kepadamu, namun engkau diam, engkau menahan diri sebagai bentuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk memiliki batasan berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau, ketika beliau mengatakan, apabila ada seseorang mencercamu dan mencaci maki kamu dengan sesuatu yang dia mengetahui itu ada pada dirimu, maka jangan engkau mencaci maki dia dengan sesuatu yang engkau ketahui ada pada dirinya. Karena sesungguhnya ketika dia mencaci maki kamu dan dia mencercamu, maka akibatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Yaqulu asy-syair: innal wafa'a 'alal karim fariidhatun wal-lu'mu maqrunun bidil ikhlafi وترى الكريم لمن يعاشر منصفا وترى اللئيم مجانب الإنصاف. إن الوفاء على الكريم فريضة. Ada seorang penyair mengatakan, sesungguhnya akhlak al-wafa bagi seorang yang mulia itu adalah sebuah kewajiban. واللؤم مقرون بذي الإخلاف. Dan kehinaan orang yang hina itu, itu senantiasa bergandengan dengan suka mengingkari apa yang telah dia janjikan. وَتَرَى الْكَرِيمَ لِمَنْ يُعَاشِرُ مُنْصِفًا. Maka engkau akan melihat orang yang mulia apabila dia bergaul, dia senantiasa bersikap insaf. وَتَرَى اللَّئِيمَ مُجَانِبَ الْإِنْصَافِ. Adapun seorang yang laim, seorang yang hina, dia selalu menjauhi sikap-sikap yang adil dan insaf itu. وَنَخْتِمُ هَذَا اللِّقَاءَ بِقِصَّةٍ قد لا تحبها الأمهات والزوجات. Dan kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan sebuah kisah yang mungkin kisah ini tidak disukai oleh sebagian wanita atau sebagian para ummahat. الآن النساء يسمعنا. Sekarang mungkin para wanita mereka mendengarkan. ماذا يقول؟ هذه القصة ذكرتها كتب التاريخ والسير. Kisah ini itu disebutkan oleh kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab sirah. Qissat al-Khalifah al-Mu'tamid ibn Abbad. Yaitu kisah seorang khalifah al-Mu'tamid bin Abbad. Ma'a zawjatihi Ummu Rabi' al-Rumaykiyah. Bersama dengan istrinya yang bernama Ummu Rabi' al-Rumaykiyah. التي تغلبت عليه وكان مفرط الميل إليها كان يحبها حبا شديدا. Yang mana khalifah ini itu sangat cinta sekali kepada istrinya ini. حتى أنه تلقب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمها واختار لنفسه لقبا يناسب اسمها وهو المعتمد. هي اسمها اعتماد وهو لقب نفسه بالمعتمد ليكون الاسم متناسبا مع اسمها من شدة حبه لها. Dari wanita ini Ummu Rabi', dia bernama I'timad, itu namanya dia. Jadi si khalifah ini saking cintanya dia kepada istrinya sampai dia menggelari dirinya dengan gelar yang sama seperti nama istrinya. Dia digelari dengan Al-Mu'tamid, istrinya bernama I'timad, maka dia membuat gelar untuk dirinya itu sesuai dengan huruf-huruf yang terdapat pada nama istrinya, saking cintanya dia kepada istrinya tersebut. Yurwa annaha ra'at dhata yawmin bi ashbiliyah nisa al-badiyah يبيعن اللبن في القرب وهن رافعات عن سوقهن في الطين. Diriwayatkan bahwa ketika wanita ini, yaitu istrinya si Al-Mu'tamid ini keluar, maka dia melihat ada wanita-wanita di Isbilia. Aina itu? Espanya. Espan. Di Spanyol. Andalus. Kita di Andalus. Ya. Isbilia di bagian Andalus di Spanyol. Ya. Dia melihat ada wanita-wanita yang mereka itu menjual susu. Ya. Menjual susu. يعني تنصب هذا اللبن. يبيعن اللبن كما الآن مثلا النساء يبيعن كلابة أو أناناس. حتى ينصب يعني بقى. الظاهر ينصب و... في الطين. نعم. الظاهر هكذا يعني كان لهن شكل ومظهر أغراها. تريد أن تفعل هذا. Jadi para wanita ini mereka menjual susu, saking banyaknya susu itu sampai tumpah-tumpah, ya, sampai bercampur dengan tanah yang ada di sekitarnya. Itu sampai berair ya, karena banyaknya susu yang ada di sekitar para wanita yang sedang menjual susu ini. Rupanya istrinya ini senang melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu. فقالت له أشتهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النساء. Maka istri dari Al-Mu'tamin ini mengatakan kepada suaminya, saya ingin untuk melakukan perbuatan ini bersama dengan jawari, dengan يعني خادمات الإماء ليست نعم خادمات كثير جدا. Jadi para wanita budak, para budak wanita, dia memiliki banyak budak wanita, maka dia mengatakan saya ingin melakukan seperti apa yang mereka lakukan, saya bersama dengan budak-budak wanita saya. الحياة أيها الإخوة الحياة التي يعيشها الناس المساكين أحيانا ينظر إليها أناس في القصور من الأغنياء ويتمنونها. Iya. Kehidupan ya yang dihadapi atau yang dilakukan oleh orang-orang yang dari kalangan rendah ya, orang-orang miskin, itu terkadang disaksikan oleh orang-orang yang tinggal di istana dalam keadaan mereka mengharapkan untuk merasakan kehidupan mereka. Wa qad takallamna fi as-sa'adah an hadha al-amr kathiran. Dan kita telah membahas tentang permasalahan ini, kita banyak membahas tentang perkara ini banyak sekali. فأمر المعتمد بالعنبر والمسك والكافور وماء الورد وصير الجميع طينا في القصر وجعل لها قربا وحبالا. Maka apa yang dilakukan oleh suaminya, yaitu Al-Mu'tamid, karena dia seorang khalifah, dia seorang pemimpin pada waktu itu, maka dia meminta untuk didatangkan dalam jumlah yang besar minyak kasturi, kemudian air dari bunga mawar, kemudian macam-macam ya, minyak wangi dan yang lain sebagainya, itu lalu dicampur aduk menjadi seperti tanah ya, tanah yang bercampur dengan air gitu, itu dihambur di istananya. Wa kharajat hiya wa jawariha taqudu fi dhalika at-tin. Akhirnya keluarlah istrinya bersama dengan budak-budak wanitanya, mereka bergelut di atin tersebut yang hakikatnya itu adalah sesuatu yang mewah ya, yang penuh dengan bau yang harum, minyak kasturi dan yang lainnya. Mut'ah. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang dia rasakan. Fa yuqalu annahu lamma khuli'a min al-hukm. Maka kemudian setelah dia dilepaskan dari jabatannya sebagai penguasa, wa kanat tatakallamu ma'ahu marratan fajara bainahu wa bainaha ma yajri bainaz zawjayn. Maka kadang-kadang terjadi di antara keduanya seperti apa yang terjadi antara suami istri, perselisihan yang terjadi di antara mereka. Faqalat lahu wallahi ma ra'aitu minka khairan qat. Maka ketika terjadi pertengkaran, maka istrinya ini terkadang mengatakan kepada suaminya, demi Allah saya tidak melihat ada kebaikan sedikit pun yang kamu lakukan kepadaku. Faqala laha wala yawmut tin. Maka suaminya mengatakan tidak juga pada peristiwa atin itu, maksudnya ketika si suaminya ini menyediakan itu sampai mereka merasakan sebuah kebahagiaan bersenang-senang dengan kondisi itu, tidak pula pada hari itu yang disebut hari atin. Tadhkiran laha bidzalika al-yawm alladhi abada fihi min al-amwal ma la ya'lamuhu illa Allah. Untuk mengingatkan dia bagaimana upaya dari sang suami ini mengeluarkan harta yang melimpah ya, yang tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk membuat istrinya itu senang dan bahagia. Fastahiyat wa sakatat. Akhirnya dengan jawaban suaminya tersebut, istrinya ini malu dan akhirnya dia pun diam. Walahu qisasun wa akhbarun ma'aha katsira. Dan banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan khalifah ini bersama dengan istrinya. Lamma matat lam yariq laha wa lam yata'athar bidzalik. Lamma matat? Matat qablahu. Lam yata'athar bidzalik. Lam yahzan huwa. Lamma matat hiya. Aywa, az-zawj. Lam yahzan huwa. Lima. Khalas. Namun ketika rupanya istrinya ini meninggal duluan, dan ketika istrinya ini meninggal, dia tidak merasa sedih dan tidak terpengaruh dengan istrinya yang telah wafat, padahal sebelumnya dia sangat cinta kepadanya. Wa qad dufina ila janibiha wa yuqalu anna qabrahu ila al-an mawjud ila janibiha fi Asbania. Iya, dan dia pun dikuburkan, si suami ini ketika dia meninggal dikuburkan di samping istrinya ini, dan katanya sampai sekarang kuburannya itu ada, kedua-duanya masih ada di sana di Spanyol. Khuluqul wafa'i khuluqun 'azimun yajibu 'alaina an nujahida anfusana 'ala at-tahalli bihi wa an nujahida man hawlana min abna'in wa banatin wa zawjatin 'ala an yakuna al-jami'u awfiya. Maka akhlak al-wafa' ini adalah merupakan akhlak yang sangat agung sekali, yang sepantasnya bagi kita untuk berhias dengannya, dan kita berupaya untuk mendidik anak-anak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, istri-istri kita, agar kemudian mereka memiliki akhlak, yaitu akhlak al-wafa tersebut. Idza ra'aita waladaka yal'abu ma'a sadiqihi thumma ja'a sadiqun akhar fataraka sadiqahu al-awwal wa dhahaba yal'abu ma'a ath-thani 'allimhu dars al-wafa. Ketika engkau melihat anakmu dia bermain dengan seseorang temannya, lalu kemudian datang teman yang ketiga, maka dia meninggalkan yang tadi, meninggalkan teman yang kedua, menuju kepada temannya yang ketiga. Maka penting bagimu untuk mendatangi anak tersebut dan ajarkan kepadanya akhlak al-wafa ini, untuk senantiasa berbuat baik kepada seluruh temannya. Wa hakadha idza kana laka shadiqun ta'ishu ma'ahu tatakallam ma'ahu thumma ja'a shadiqun akhar fala tatruk al-awwal wa tuhmilahu wa taltafita ila ath-thani wa tanshaghila bihi. Demikian pula ketika engkau pernah bersama dengan seorang temanmu, engkau bersamanya, engkau biasa duduk bersamanya, hidup bersamanya, lalu kemudian engkau bertemu dengan teman yang lain, maka jangan sekali-kali dengan sebab datangnya teman yang lain tersebut engkau menelantarkan temanmu yang pertama tadi dan tidak lagi memperdulikannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.